yang sudah ambil foto segera kembali ke tempatnya masing-masing. Segera dimulai kembali. Hadirin, silakan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki rangkaian acara yang keenam Maulidah Hasanah sekaligus dirangkai dengan doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Gus Miftah Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal, wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslihil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para habaib, para kiai, para alim dan ulama, bapak-bapak guru, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, camat, bapak kepala desa, RT RW. Saya mau tanya, bupati sama RT itu kira-kira masuk surganya di luar mana? RT. Alasannya sederhana, pilihan bupati pakai uang, pilihan RT nggak ada uangnya. Maka namanya RT, rekoso terus. Saya tadi tanya yang pakai batik ini siapa? Katanya MPR Deso. Ibu-ibu kalau lihat seragamnya kelihatannya mewah, padahal gajinya nggak seberapa. Itu saja bisa gemuk. Pak siapa namanya, Pak? Paiti. Urut ini pahit. Wadah operator. Seluruh yang hadir, Bapak Ibu, jamaah hari jadi Desa Seragi, Carcas apa bu? Car, oh, Harjasa hari jadi Desa Seragi ke 116 guyub rukun warga Seragi bareng-bareng bangun desa ingkang mapan wonten desa Sragi Kecamatan Songong Kabupaten Banyuwangi. Oh, Songong. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang cukup panas dan terik, saya dan Bapak Ibu sekalian dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah lapangan yang saya meyakini pertemuan ini bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Apa diwalik tukang sone ngaji aku ngeson. Cuk, belum jadi. Saya itu kemana-mana bawa mic sendiri, Pak. Karena micnya panitia bau. Makanya saya bawa sendiri, Pak Camat. Cek cek, alamik saya lebih mahal, Pak. Pak Camat, Subhanallah, kumisnya kayak jagung bakar. Ya. Saya pernah ditanya sama jamaah, apa hukumnya memelihara kumis? Kalau melihara jenggot itu kan hukumnya sunnah. Kalau memelihara kumis tergantung niatnya, Pak Cam. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri, hukumnya wajib. Tapi kalau niatnya untuk nakut-nakuti warga, haram, Pak Cam. Kalau dalam Islam itu kan niat apa? Hukum itu kan fleksibel, bisa berubah. Ya kayak makan itu hukumnya mubah, tapi bisa menjadi sunnah. Makan bagi siapa? Bagi orang yang berbuka puasa. Saya pernah pengajian masuk lokasi di sepanjang gang. Isinya sempak, potang, dijemur. Saya ditanya sama santri, apa hukumnya melihat sempak, Pak? Saya jawab, tergantung lihatnya di mana. Kalau lihatnya di jemuran, gak masalah. Tapi kalau lihatnya pas dipakai Pak Camat, lah itu masalah. Semoga panas terik matahari siang hari ini menjadi tameng bagi kita atas panasnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian kita semuanya bisa hadir di tempat ini? Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Banyak perencanaan, banyak perjumpaan, banyak pengajian yang saya kadang-kadang tidak bisa hadir. Karena pada hakikatnya manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi akhirnya Allah yang menentukan. Makanya alhamdulillah Pak Kiai, Pak Camat, saya bisa sowan walaupun seminggu ini saya sakit. Sudah dari tanggal 29 saya belum pulang. Dari Nganjuk, Jombang, Tuban, Blitar, Jember, Banyuwangi, lanjut sampai nanti ke Sumatera. Saya hanya minta doanya saja. Satu hari itu santri saya nerima jadwal permintaan pengajian minimal 500 tempat, Pak Camat. Iya. 500. Makanya kalau saya pergi seminggu dua minggu enggak pulang-pulang. Jadi hidup saya itu semuanya serba kecukupan kecuali satu, Pak. Kelon, Pak. Ya siapa tahu saya di Banyuwangi ketemu dengan penari janger kan. Oh, penyanyi gandrung kan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Allah mempertemukan kita di tempat yang baik. Amin. Di acara yang baik. Amin. Dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Menurut hadis hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dan buruknya manusia ditentukan oleh apa? Oleh hati. Maka kalau kita ngaji tafsir, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering ngomong sama teman-teman Muhammadiyah, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Orang NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau orang NU biasanya gede ati nih, yen wong Muhammadiyah biasanya gede. Loh, kok ndase to? Akale. Kok ndas-ndaske wong Muhammadiyah. Saya baru sadar ibu-ibu di sini luar biasa, sudah tua jilbabnya pink. Ibu bayangkari. Ibu nggak mau saya. Beruntunglah jadi istrinya polisi ibu. Kalau kamu punya suami polisi itu enak. Apapun permintaanmu, perintahmu, jawabannya cuma satu. Siap dan 86 melaksanakan. Dan pengajian siap. Dan beli es dawet siap. Malam Jumat dan izin minta kelon siap. Tapi kalau para banser, para ansor, saya sarankan carilah istri guru TK. Ya, guru TK itu paling menyenangkan. Kalau kamu masuk kamar langsung ditanya sama istrimu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Tolong kamu jawab, lupa mah, ulangi lagi. Lah paling celaka jadi istrinya Pak Camat. Masuk kamar langsung dia bilang, tolong administrasi diurus dulu. Akal dan hati. Kenapa kemudian Allah mengatakan Iqra bismi rabbik? Ada dimensi intelektualitas dan bismi rabbik dimensi spiritualitas. Karena dua dimensi ini harus berjalan secara seimbang. Ada kalanya apa? Orang itu akalnya jalan tapi hatinya tidak jalan. Ada kalanya orang hatinya itu baik tapi akalnya tidak baik. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang selamat secara intelektualitas dan secara spiritualitas. Disinilah kemudian saya masuk ketika saya diskusi dengan Master Corbusier. Ini orang yang mendewakan akal. Mas Jedi itu kan manusia super cerdas. Dia gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, SAG, Sarjana Alam Gaib. Pertanyaan-pertanyaan Mas Jedi itu selalu berkaitan dengan rasionalitas. Masuk akal apa enggak, rasional apa enggak, logika apa enggak, pasti menggunakan akal. Dan luar biasanya lagi, anak ini menjadi the best magician. Magician terbaik sedunia, dua kali berturut-turut di Amerika Serikat. Sampai cerdasnya Mas Jedi, rambut pun tak berani tumbuh di kepala. Beda dengan Pak Camat, gak hanya tumbuh di kepala dan di tempat lain-lainnya. Jangan gemes aku ngelak gomesmu tadi. Sampai pengen jambak kumisnya. Semoga Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Gak enak temen ya Pak Camat. Lah, orang NO yang baik itu adalah orang yang bisa menselaraskan antara akal dan hati. Tapi ingat, satu ketika saudara Deddy Corbuzier bertanya kepada saya begini, Gus tolong dijawab, apa bro? Kenapa sih kalau saya lihat dalam Al-Quran, tidak semua ajaran agama itu masuk akal? Contohnya apa bro? Jelas, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk motong anaknya Ismail. Ini kan gak nalar, anak cuma satu suruh motong. Menurut logika saya gak masuk akal. Apalagi Nabi Muhammad Isra Mi'raj, perjalanan Mekah menuju Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Padahal secara logika orang naik bis Mekah Palestina itu 32 jam. Peristiwa Isra Mi'raj ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Ini menurut saya tidak masuk akal. Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Ini tidak masuk akal. Tolong you jawab. Akhirnya waktu itu saya jawab. Apa jawaban saya? Bro, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa masuk akal, bisa diterima oleh akal? Karena itulah yang membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kalau semua ajaran agama bisa masuk akal, orang sudah tidak butuh lagi agama, cukup kuliah selesai. Karena orang kuliah itu kan mengandalkan ilmiah, apa-apa masuk akal. Maka disitulah kemudian dibutuhkan hati, tidak hanya rasio, tapi kalbun. Maka saya bilang, belajar agama itu yang benar hati mengikuti akal atau akal mengikuti hati. Yang benar adalah akal mengikuti hati. Sering saya tanyakan kepada jamaah, tolong Bapak Ibu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Rata-rata menjawab dari mata turun ke hati. Inilah salah kalian. Salahnya di mana? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Betul Pak Camat. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti Pak Camat tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena Pak Camat matanya belum pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya walaupun orang buta itu matanya tidak pernah melihat, bojone yo meteng. Tapi cinta yang hakiki itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, hatinya sudah yakin, gak masalah apakah matanya pernah melihat atau tidak, tetapi sudah yakin dengan apa yang dia cintainya. Itulah hakikat cinta. Walaupun mata kita tidak pernah melihat Allah, kenapa kita yakin? Karena hati kita sudah cinta. Lah hati ini kini seneng mas. Tai kucing ngerasa tahu mangan mesti. Pemahamannya begitu Pak Camat. Mata kita itu menipu. Maka banyak orang kemudian gagal paham terhadap agama. Persoalannya apa? Mengedepankan logika, tidak mengedepankan hati. Beda karo wong NU, bocah Ansor, Banser, kaya awake dhewe iki. Menerima perintah agama menggunakan hati. Simbah Kiai bilang, orang Seragi, yuk tahlilan. Oke, berangkat. Yuk solawatan. Oke, dawuh Kiai. Yuk ziarah kubur. Oke, berangkat. Tapi orang-orang hari ini pakai akal. Yo tahlilan, dalile opo. Yo selawatan, dalile opo. Yo ziarah kubur, dalile opo. Opo-opo takon, dalil. Padahal sak janjane cangkeme ra iso dalil. Apa-apa akhirnya ditanya, kenapa sih orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digoyang-goyang? Kenapa kalau baca la ilaha illallah kepalanya kok bergerak-gerak, ubah-ubah? Betul enggak Pak Camat? Orang macam tahlil kepalanya bergerak-gerak enggak? Kalau Pak Camat gimana biasanya? Saya syuting dulu Pak ya. Bentar Pak Camat. Saya mau sampaikan ke warganet, ini adalah tahlil cara Pak Camat. Pak Camat, kalau tahlil biasanya kepalanya gimana Pak Camat? Biasa. Selamat ya. Saya hanya fokus kepada kumisnya ya. Orang pakai tahlil itu kan biasanya kepalanya digoyang-goyang dia. Dan di mana-mana beda. Wong saya kan aktivis ziarah kubur. Jadi kalau lihat orang di kuburan baca tahlil, itu kepalanya macam-macam. Ada yang masuk makam baca tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu mantuk-mantuk tok. Afdalu dzikri fa'lam annahu la la ilallah la ilallah. Ada yang serong, afdalu dzikri fa'lam annahu la la ilallah. Ada yang kayak entong di lor di kidul. Abdul Tigri Falam Anam lah iya yang cepet banget juga ada. Abdul Tigri Falam Anam lah yang mantap juga ada. Kita Epa Idi mikir utang gitu. Abdul Tigri Falam Anam lah lah lah lah yang kemayu banget juga ada pada lebay. Allahul zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kaya ngono dadak ditakoke oleh apa ora. Kalau yang ditanya Gus minta boleh apa enggak Gus? Boleh. Alasane apa? Njuk ngopo? Wong das-dase dhewe. Yang enggak boleh itu baca-baca tahlil sambil menggerakkan kepala temannya, itu enggak boleh. Di sini Pak Camat, di sini saya. Allahu dzikri wala manau. Ya, ya, ilo. Ya, ya, ilo. Aku goyang-goyang kendase Pak Camat lah ra oleh. Kendase dhewe njuk ngopo? Ini sebenarnya menarik ya. Dulu di Jogja, di Magelang itu ada wali namanya Mbah Sirot Payaman. Itu gurunya Kiai Hudori. Kiai Hudori itu bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Hudori. Bapaknya Kiai Yusuf Hudori Tegarejo. Satu ketika anak-anak Ansor itu Basul Masail. Basul Masail ya golek-golek masalah. Begitu Basul Masail, apa yang dibahas? Apakah ada dasarnya orang membaca tahlil dengan menggoyangkan kepala? Kenapa orang NU baca tahlil menggoyangkan kepalanya? Debat sengit Pak. Begitu debat, Mbah Sirot rawuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa cah, nembe Basul Masail Mbah? Mbah Sirot ngersake unjuan kopi. Begitu Mbah Sirot masuk, dikasih suguhan kopi. Tapi kosinya, kopinya masih panas, kalau ini sudah dingin. Begitu Mbak Sirot ngunjuk kopi, saking nikmatnya merasakan kopi itu, monggo Mbak diunjuk. Sangit. Begitu Mbak Sirot ngunjuk kopi, merasakan nikmatnya kopi ini, Mbah Sirot menggoyangkan kepalanya. Diminum lagi. Beliau mengatakan, alhamdulillah, kopi habis, Mbah Sirot kundur pulang. Akhirnya apa? Anak-anak Ansor tidak melanjutkan Basul Masailnya. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Jangankan membaca tahlil la ilaha illallah, minum kopi saja yang rasanya nikmat menggoyangkan kepala, apalagi la ilaha illallah. Saking nikmatnya orang NU membaca la ilaha illallah, maka digoyangkan. Waduh, kalau Pak Camat berkelon kan Nabi Muhammad. Maka orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati. Kalau akal masih bisa bohong, akal masih bisa ngapusi, tapi hati tidak mungkin ngapusi. Gak mungkin. Peristiwa dan kejadian di dalam agama itu banyak yang gak masuk akal, tapi masuk ke dalam hati. Iso dirasake senajan ora iso dinalar. Karena agama itu tidak butuh penalaran, tapi butuh keyakinan. Ngopo kowe manut tahlilan? Kula yakin tahlilan iki apik. Maka banyak orang yang gagal paham. Maka mereka mengatakan apa? Tahlil boleh. Tahlilan enggak boleh. Solawat boleh. Solawatan enggak boleh. Yasin boleh. Yasinan gak boleh. Ini orang gagal paham. Gak bisa membedakan istilah tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya yasinan. Mosok mau gara-garaan ra oleh kan bahaya. Sarung oleh. Sarungan ya gondal gandul. Katok oleh, katoan gak oleh. Yang bahaya lagi ibu-ibu, kotang oleh, kotangan kewer-kewer. Nah, pemahaman seperti ini itu merupakan hasanah dari orang-orang ahlu sunnah. Makanya kenapa kemudian orang ahlu sunnah itu dakwanya nyantai, Pak Camat. Gak pernah marah-marah, gak pernah bengok-bengok. Coba kan kadang-kadang kita melihat orang sukanya bengok-bengok. Aksi bela tauhid demo. Kalau orang NU aksi bela tauhid cukup tahlilan. Aksi bela nabi demo. Kalau orang NU cukup solawatan. Aksi bela ulama demo. Kalau orang NU cukup manakipan. Aksi bela negara demo. Kalau orang NU cukup istighosahan. Aksi bila Quran demo. Kalau kita cukup semaan. Aksi bila ilmu sorotan. Aksi bila janda ya lamaran. Lamaran. Pacaman istrinya berapa? Oh sementara satu. Mudah-mudahan tambah insya Allah. Apa? Kumisnya gede kok bujunya si jenyo. Berarti Pak Camat kelasnya kayak tikus. Apa itu tikus? Keluar masuk lubangnya cuma satu. Podoh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kedepankan hati, jangan nakal, rusak negara ini. Hati. Maka saya berharap kita bisa dandani hati. Karena Rasulullah mengatakan baik dan buruknya manusia itu tergantung hati. Ala wahyal kolbi. Ini yang perlu didandani. Indonesia itu sudah kebanyakan orang pintar, tapi kurang orang jujur, Pak Camat. Ayo, koruptor-koruptor yang di Jakarta atau dimanapun itu rata-rata orang pintar apa orang goblok? Pintar. Tapi gak jujur. Mereka hanya bermain akal, maka sering ngakali rakyat. Kalau mau kampanye janji-janji politiknya, ya Allah, dahsyat. Orang ngapusi, orang korupsi. Pasang foto merenges, pasang ningbit-bitan. Saya itu pusing kalau mau pemilu. Nandur wit pelem, tukule gambar calon. Ya. Nandur rambutan tukule gambar calok. sampai setan, iblis, demit semuanya pergi dari pepohonan, terjajah oleh gambarnya calak. Betul. Sampai setan itu gumung karo gambare calak, Pak. Cangkeme merenges rame kemingkem. Awas yang bilang kok padha karo kae tak ajar. Ya cangkeme merenges ya ngopo. Ya. Cangkeme lurah yo. Karena bermainnya akal, senengannya ngakali, begitu jadi yang ngakali rakyat. Ya betul nggak Bu? Coba pengajian ini terlaksana sebelum pemilu. Calek-calek setor rai. Rai kok disetor. Begitu sudah selesai pemilu, nggak ada yang mau datang. Betul? Makanya kayak simbah-simbah yai gini jangan dibohongi. Kiai cuma dimanfaatkan tok. Lama-lama kiai itu kayak gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Begitu dikasih gula manis rasanya. Tetapi begitu kopi dikasih gula manis, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Lama-lama kok kiai-kiai dianggap seperti gula. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Mbak kiai mantap-mantap. Betul, betul, betul, betul, betul. Mau nyalek sowan kiai, begitu jadi kiai ditinggalkan. Lama-lama kiai hanya dianggap sekedar seperti laos dan salam. Laos dan daun salam itu apa Bu? Kalau masak sayur dicari pertama kali, tapi kalau sayurnya sudah matang dibuang pertama kali, kan gancok. Pas ya Pak Kiai ya, Pak Kiai langsung bilang mewakili suara hati saya. Makanya lurahnya harus selalu sama Pak Kiai. Gak ada orang hebat di Indonesia yang tidak ada kawal dengan Kiai. Gak ada. Orang-orang hebat di Indonesia itu semuanya dikawal oleh Kiai. Coba dilihat Raden Patah, kenapa dia hebat? Karena dikawal oleh Wali Songo. Demak jatuh, ganti kerajaan baru namanya apa? Pajang. Ada raja namanya siapa? Sultan Hadiwijoyo. Kenapa dia hebat? Dikawal oleh kiai. Sultan Hadiwijoyo itu siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir itu bisa apa kalau tidak dikawal oleh kiai? Ada Joko Tingkir di sini? Oh itu. Joko Tingkir kok cilik uwireng. Joko Tingkir kok omong. Hadiwijoyo. Joko Tingkir itu mangke guaneng giagah. Rambutnya gondrong, kocong motolan. Masuk. Makanya kenapa kemudian Bapak Ibu kalau mengirim Fatihah kepada para kiai itu kadang-kadang bahasanya apa? Ila hadrati ruhina masayikhina wa murabbi ruhina. Karena kiai-kiai itu sebenarnya adalah penjaga ruh-ruh kita. Makanya kenapa toh saya cinta banget sama Banser. Karena kecintaan Banser kepada kiai tidak perlu diragukan lagi. Makanya saya selalu dibully gara-gara saya membela Banser. Saya gak ada urusan. Postingan saya terakhir soal Banser dan Papua, saya dibully 13.000 komentar oleh orang-orang yang tidak suka dengan NU. Saya ditanya sama istri saya, Abah marah? Enggak. Kalau soal Banser, soal NU, orang membuli apapun terhadap saya tidak akan pernah saya hiraukan. Yang membuli saya 13.000 komentar, tapi yang ngasih jempol like itu 50.000. Itulah alasan kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar. Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Iya. Tapi lah jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ini banser biasanya ya. Mengempet akhirnya. Makanya ibu-ibu ingat, kalau cari menantu prioritaskanlah banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Hati-hati, hati-hati. Ojo camat, ojo. Ngopo-ngopo takon administrasi. Ora remuk, kumis sak ngono kok remuk. Biasanya kalau ada camat saya bully itu bisa langsung naik pangkat. Amin. Calon sekda insyaallah. Sekda Blambangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, perjalanan hati itu harus dikawal oleh guru. Maka kesalahan orang hari ini itu apa Bapak Ibu? Orang belajar agama tanpa guru. Cukup membuka YouTube. Boleh. Saya pesan ya. Kalau kau kemudian harus buka YouTube, bukalah kiai-kiai yang jelas kapasitasnya. Jangan semuanya kamu buka. Konslet otakmu. Cuman buka Google. Aduh. Akhirnya ngajinya cuman tabaya tubuh YouTube. Akhirnya gobloknya kanaya kuno. Kona. Akhirnya jal baba yu jal bibun jajal babon. Cari yang kapasitasnya jelas. Ini benar-benar kiai apa bukan? Karena Gus Dur pernah mengatakan, akan datang satu saat orang tidak pernah belajar agama tapi dipanggil ustaz. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji tapi dipanggil kiai. Dan ini sudah terbukti. Orang sudah tidak mau lagi ketemu dengan kiai. Gak penting, cukup buka Mbah Google. Cukup dengerin radio. Padahal yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Dan setahu saya kalau ada suaranya tidak ada wujudnya, namanya entok. Makanya orang ngoseng punya lagu. Son sembore semiki Mas Yota Udan Jawa Ana suarane Rana wujude Anto janangi. Berarti lah ngajiran duwe guru-guru ne Anto. Kalau guru nentot mondoknya di mana? Enggak mungkin di blok agung. Lan duwe guru-guru nentot mondoknya di mana? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya Pak Kepala Desa gampang saja kok. Pengen desamu apik, selalulah konsultasi dengan kiai. Betul? Di luraikin di palura. Lur. Cemburi-buri. Jejer Pak Camat, jejer Pak Camat. Mana karo itu andwa ya. Ini wadon. Palingan Pak Bapak itu. Subhanallah. Begitu mereka jejer kayak Ibnu Bin. Camatnya langsung bengok, yes, duwe kanca dibuli. Coba, ini kan temanya bangun desa ya. Saya itu kan pernah punya mbah, yang mbah saya ini jadi kepala desa. Sekaligus mbah saya ini kiai. Namanya siapa? Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Dan saya itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari yang makamnya ada di Ponorogo. Kulo nomor 9 Mbah. Walaupun lahir saya di Lampung. Jadi saya itu putra Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Dan asisten saya ini duda. Hafal Quran 30 juz. Iya. Rondone langsung cocok. Sing bunga cocok mrene cangkeme rondo gitu. Suaranya suaranya ngebas. Cok. Ada janda di situ? Banyak. Hana tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe, ra ono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Rondo wak ora. Sing numpaki sapa ya Pak Camat? Lah, bahasan Besari itu sukses jadi kepala desa di Tegal Sari Ponorogo karena dikawal oleh para kiai-kiai yang luar biasa, Pak. Gak ada sudah orang yang hebat tanpa dikawal oleh kiai. Demikian juga ketika terlahir seorang pemuda di desa Tegarjo, kota Yogyakarta, namanya siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid ini orang yang sangat cinta dengan kiai. Perjalanan hidupnya dikawal terus sama kiai. Pertama kali ngaji di Ponorogo sama mbah saya ini, namanya Mbah Hasan Besari. Pindah lagi ke Kartosuro, Abdul Hamid ngaji kiai, ngaji kitab kuning sama kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain sama kiai Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngediwongso. Karena perjalanan hidupnya dikawal oleh kiai, Abdul Hamid jadi orang hebat. Anda tahu siapa nama komplek Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Orang hebat dikawal oleh kiai, Pak Camat apal jenenge panengane Diponegoro lah apal amplop kupen. Tapi lah nganti ora apal tambahi. Ini jadi orang fenomenal. Usianya enggak panjang tetapi merepotkan Belanda di dalam masa perjuangan. Pangeran Diponegoro itu perang dengan Belanda cuma 5 tahun tok, Pak. Tapi Belanda bangkrut karena hebatnya Diponegoro. Tahun berapa Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda? 1825 sampai 1830. 1825 sampai 1830. Artinya apa? Perang Pangeran Diponegoro dengan Belanda terjadi habis maghrib 1825. Selesai maghrib, Pak. Mengisak nih gue, Pak. Ibu-ibu gak paham. Coba. Kenapa hebat dikawal oleh kiai? Soekarno-Hatta berani mendeklarasikan bangsa Indonesia. Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Coba. Karena Soekarno muda sudah belajar dengan para kiai. Termasuk ketika Pancasila sudah disusun oleh panitia pembuat Pancasila. Soekarno, Hatta, Yamin, Wahid Hasim, Supomo. Begitu siap untuk menjadi ideologi bangsa. Pancasila disowankan kepada Kiai Hadrotus Syekh Hasim As'ari. Artinya apa? Soekarno jadi orang hebat karena dikawal oleh kiai. Makanya sekarang orang yang meremehkan Pancasila, saya marah. Betul? Sebagai orang NU saya marah, kenapa? karena Pancasila direstui oleh Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Sementara orang hari ini yang tidak sealim Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia? Orang-orang seperti ini silahkan pergi dari Indonesia. Minggat kono wae. Wingennya Mbah Hasyim, kenapa jadi orang hebat? Taat dengan Kiai. Mbah Hasyim itu mondok pertama kali di mana? Di Bangkalan. Sama guru namanya siapa? Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Pak Camat orang mana sih? Klaten. Kuntopra Al-Klateni. Kalau saya Gus Miftah Al-Kalasani. Yang gak pernah Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Orang Solo. Mobilnya teko. Cuman biasanya Pak Camat itu sukanya kopi susu. Kalau saya kopi susu saya enggak mau, karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak duru. Yeah. Hanya kalau saya dikasih kopi susu tak akali Pak Camat. Kopi ini tak umbe, susu ini tak cekeli. Oh no walura. Saya minumnya kopi susu, sering makannya burung dara. Burung dara itu juga pusing. Burungnya untuk siapa? Darahnya untuk siapa? Iya. Lorai langsung, darahnya untuk saya. Saya itu dimana-mana ngopi. Minum degan, kopi. Saya gak pernah minum manis banget. Ya. Karena kopi ini pahit untuk melindungi jantung. Kalau ini untuk antioksidan. Saya minuman kemasan kayak Savanta, Sprite, Coca-Cola, soft drink, softtek. Enggak sama saya. Saking seringnya saya ngopi, Bu, saya ditawari jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopinya, gak ada kapalnya. Kopi itu guluak. Dibuka kopinya, gak ada luak. Iklan itu yang jujur cuma satu. Iklan sarung gajah duduk, Pak. Dibuka sarungnya, ada belalainya. Iya. Apa bedanya Pak Camat dengan gajah? Bedanya satu. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Pak Camat belalainya ada kepalanya. Jadi kalau orang kumisnya tebal gitu biasanya belalainya kecil biasa. Salam ala Nabi Muhammad. Bagaimana cara menjaga desa yang baik? Sebelumnya kita selawatan dulu. Oke? Okay? Ibu-ibu minta selawat model apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru. Yang baru belum jadi. Aspirasi nanti akhir. Lama, kasetnya sudah hilang. Oh, yang baru apa? Jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji karo Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk jodoh. Oke, minta lagu apa? Saya bisa pakai Cinta Tak Terpisahkan. Oke. Teku iki aja nggo dolanan. Mergo teku sagede kentongan. Sing tak jaluk orang mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Rungokno rabi pacaran bae. Jodot jomblo. Rupa-rupa jomblo. kamu tahu enggak? Napuk nyamuk saja pakai dua tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Jomblo. Tapi ingat, jangan pernah bully jomblo. Kalau jomblo dibully, kamu jawab. Jawab aja. Jangan pernah membuli jomblo. Kenapa? Emangnya kalau kamu mati bawa pasangan? Kan enggak. Musafir. Eman-eman gue musunat. Rono bedanya karo keran. Kamu gue nguyuh tok. Malah nyanyi apa kayak nyanyi lagu jomblo ya apa ya? Ngawi di jomblo. Lara, orang lara sih kan. Aku juga lagu jomblo nih. Ngawi di jomblo. Ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan. Kang gawe semangat ugi kemenangan. Rino wengine tansah kelingan. Rino wengine tansah kelingan. Duh para jomblo pria wanita, ojo mung main Pokemon bloko. Mbok yo FB-an WhatsApp-an kanca, menawa mantanmu balik nang sira. Menawa mantanmu balik nang sira, akeh usaha gong lale ake blokir FB-ne karo liyane. Nanging nyatane sekelingan wae, akhire akun palsu digawe. Duh para dulur jong lalekake, wajibe nulung sing jomblo kae. Aja dibuli, aja diece, mengko frustasi baikon diombe. Sing mesake mantane nikah modian. Mantane nikah ngamo akhire, nekat marani nang resepsi ne. Agawe kisro wedi tamune, dicekel banser benjut sirai. Belum rungokno, malah nangis ning kamar karo nyanyi uripe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Masa muda Pak Lurah dulu. Ya, selawati wa ngendu wa sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim da himan. Salli Oh,

lanjut setengah jam bangun Pak Camat baru setengah jam jam loro ya mau Camat ini waton muni baru setengah jam orang nambahi cerewet hancur Camatnya jenis apa? Kunto Prastowo Mangku Rondo Limo Kumise Sakboto apa sih rakyat itu kenapa nih? Oh, rada mundur pak, masa ini kalau jandane saya muah sing lungguh ning kono insya Allah little body sini dekatel kelepon wedi saya baru sadar yang hadroh vokalisnya ternyata masih kimcil-kimcil masih SD masya Allah tak dengar ke sok muka-muka dari bujone kiai rambutnya gondrong ini sangani di dompet gundi sangani mbaknya vokalisnya sini mbaknya satu vokalisnya mbaknya satu cie Pak Camat aku oleh cilian Camat terus sampe nemen lagu bae ya udah segera bayi Camat cek dulu Camatnya piro dancok Camatnya pintar iki satus, iki rong ewu ditumpuk rong atus Des. Nah, buka dibuka. Iya, ayo kalah karo Camat yo ramu. Ini Pak Camat sih. Pak Camat ronge. Allah, matur nuwun Pak Camat. Yes. Ah, namanya siapa? Nama komplainnya? Saya cinta Aulia Rahma Ilahi. Kamu tahu enggak kenapa aku tanya nama komplain kamu? Biar besok pas akad aku sudah tidak lupa. Cocok. Ada ya. Jajan sama yang lain. Nah. Makasih ya, Beb. Dimarahi orang yang belakang. Kiai 400, Camat 400. Berapa apa Camat kurang iki gajine titik. Mila aja sering njaluk sumbangan yang Pak Lurah, Pak Camat mesake. Lurah Camat iki sak nggon-nggon fitness. Apa kuwi awake fit atine ngenes ta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat Mbah Hasim. Mbah Hasim itu jadi orang hebat karena patuh dengan Mbah Ahmad Khalil. Mondok ini Mbah Ahmad Khalil. Satu ketika Mbah Ahmad Khalil termenung soalnya nopo cincinnya hilang. Ngerti nih, cincinnya hilang. Ya, pamer matamu, pamer. Copot, wet. Muka-muka ketinggalan mbahmu. Istimewa menih pengajian amplop yang jelas kelangan nake begitu dihampiri oleh Mbah Hasim muda Mbah Kiai saya lihat dari kejauhan anda kok duduk termenung kenapa? Iya kenapa cincin kawin pemberian bunyai hilang jatuh ke dalam toilet Mbah Hasim As'ari itu tanpa dikomando tanpa diperintah oleh Mbah Ahmad Khalil WC lele dikeduk dikuras sampai batu cincinnya Mbah Ahmad Khalil ketemu begitu ketemu badannya penuh dengan kotoran dia mandi masuk ke Mbah Ahmad Khalil Mbah Yai cincinnya sampun ketemu maka saat itu Mbah Ahmad Khalil keluar perkataan dari mulutnya nak aku ridho dengan apa yang kamu lakukan. Satu saat kamu akan jadi orang besar. Dan ternyata benar. Akhirnya iso ngedekin Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat yang tidak hanya terbesar di Indonesia tapi di dunia. Soalnya kiai ini kayak ngono kok tambah duit. Bahasin wali, Mbah Ahmad Khalil wali. Saya itu pernah kasih dapat cerita. Ono wong ngaturi tahlilan Mbah Ahmad Khalil. Mbah kiai tahlilan bapak kula sedo. Niki sewu dino ni. Mau boleh ya apa? Wedus, kalah jamaah oke kok wedus. Sapi, nggih, tak bolehke sapi. Begitu tahlilan, acara selanjutnya pembacaan tahlilan oleh Mbah Kiai Ahmad Khalil. Naik panggung, yuk kita baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rampung, tuan rumah merengut. Lah dalah. Bolehke sapi mung telu. Gus Miftah pengajian sak jam yang belum pernah jelas kok. Ngomong jam malah. Di tahlil pengen telu boleh ke sapi. Seminggu masih marah. Akhirnya ketahuan sama Mbah Ahmad Khalil. Kenapa kamu marah? Langkeh. Boleh ke sapi yuk tahlil pengen telu. Rasubut. Akhirnya apa yang terjadi bu? Mbah Ahmad Khalil minta tali panjang satu. Bolpen satu. Sama kertas satu. Lek bar Jumatan. Sapimu yang di rumah bawa ke masjid. Nggih, Mbah Kiai. Apa yang dilakukan Mbah Khalil? Tali satu tadi itu untuk nyencang kepala sapi, kemudian di ujung satunya ada kertas ditulis la ilaha illallah sekali tok. Ditimbang apa yang terjadi? Lebih berat kalimat la ilaha illallah cuman sekali itu dibandingkan sapinya. Akhirnya semuanya ngelihat. Ya Allah, Mbah Ahmad Khalil langsung bilang, "Deloken matamu." Peng pisan we luwe abot aku wingi maca peng telu. Aku 400.000 bandingnya 100.000. Dari Semarang Mbah Hasim pindah ke mana? Dari Bangkalan pindah ke mana? Ke Semarang. Ketemu kiai besar namanya siapa? Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Disitulah Mbah Hasim As'ari kenalan sama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu siapa? Nama asli dari Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Termasuk yang mondok di Mbah Soleh Darat siapa? Raden Ajeng Kartini. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Pekok kabeh dah. Ajeng Kartini jadi orang hebat. Yang mereka marah karo Pak Kiai, Pak Samad, Pak Lurah. Gak ada yang gak manut. Makanya gampang saja, kalau pengen melihat kesuksesan sebuah daerah, lihat saja hubungan kepala daerahnya dengan para kiainya. Lihat saja hubungan kepala desa dengan para kiainya. Kalau harmonis, baik, minta petunjuk, insya Allah desa itu akan menjadi desa yang terselamatkan. Amin. Wong Pak Karno gawe Pancasila ijin karo Mbah Hasim As'ari. Sekarang orang-orang yang tidak pernah paham agama dan sejarah mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Bahkan kemarin saya di-tag sebuah akun Instagram yang mengatakan, awas lagu musyrik, apa lagu padamu negeri itu musyrik. Karena bertentangan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak jawab cangkemmu. Itu namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung. Blah. Itu lagu mengajarkan cinta kepada Indonesia. Kenapa kamu bilang musyrik? Itu lagu mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara Indonesia. Kok musyrik? Jadi wajah wong ini apa laporan? Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami. lagu bukan lagu musrik, tapi tadi kita nyanyi lagu ini tanpa musik. Para diringi yo. Ini orang-orang yang kemudian tidak punya guru yang benar, ya Allah. Saya itu husnudon lah. Ustaz-ustaz semuanya baik lah. Tapi mergo aku ngaji karo wong NU, ya aku pesen golek oh kiai sing model NU. Gitu saja. Mergo ada orang NU ya gurune kudu guru NU. Tapi guru NU juga beda-beda, Gus. Gus Mita beda karo kae, kae beda karo kae. Lumrah, kiai itu kudu beda. Wong ilmune ya beda-beda kok. Kenapa kiai kok beda-beda, Pak Camat? Pak Lurah? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000. Kiai itu ahli warisnya mereka. Maka warisannya beda-beda. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, bebseh. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Yusuf Mansur. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Musa kubuala, Bib Rizik. Ya kan? Beda-beda warisan Pak Man. Paiti. Saat orang lembu gitu gue belas orang nyaman ya. Si long ini sama kau batang kape tadi. Pak Wo kok ireng nih. Hari ini nama Paiti saya tambahi Paiti Irma. Apa kok ireng nih, masya Allah. Saya ki ngene, wong lembu jan, wong ngene. Tungkae slonjor ki ra rumangsane tungkae mletek-mletek dulu. Ana sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas. Gus Baha, Cak Nun, beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Yusuf ganteng, Gus Miftah. Masa Camat lah Yusuf sono ngendi iki. Beri email ya. Ya lah mungkin kayak dia ya, Nabi Yusuf. Kayak dia ya Nabi Ayub lah. Korengan. Tahun ya. Ora apa-apa. Pak Camat Nabi Ayub bukan gorengan yang dicontoh sabar. Ngono oh, Pak Camat. Insyaallah Pak Camat ki sabar insyaallah. Amin. Dengar mbate ampas kowe iki. Pak Camat bojone galak enggak? Galak harus. Istri kita itu kalau galak, kalau seorang suami punya istri galak, itu kemungkinan yang terjadi dengan suami itu dua. Kalau Anda punya istri galak, kemungkinan yang pertama Anda akan menjadi walinya Allah. Karena rata-rata walinya Allah itu galak. Contohnya Sayyidina Umar, bujune galak ya Umar. Kemungkinan kedua kalau istrimu galak, kalau Anda tidak menjadi wali insya Allah, setruk tangannya. Pak Camat tahu setruk itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri. Oh. Ojo lho Pak Camat, ojo. Maka dia itu beda-beda. Lah, supaya kemudian desa ini kita baik, guru karo sapa wae rapopo, sing penting akidai ahlus sunnah wal jamaah, tambahi anak dia. Kulo sanggon-gon sakniki diserbu YouTube kulo soal apa Gus Miftah berbicara Islam Nusantara, berbicara Gus Miftah katanya anti khilafah ya, karena saya pro NKRI. Saya enggak ada urusan dengan orang-orang yang pengen membuat khilafah di Indonesia. Tertolak dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah nyaman dengan Pancasila. Ngoten mawon. Kudu bangga saja Pak Camat. Sekarang itu sudah tidak ada lagi wala ngaji netral-netral mawon. Netral bagaimana? Adanya cuma dua pilihan kok Pak. Minna sama minhum. Enggak ada orang netral. Onone itu nyuwun sewu kene karo kon. Karena dunianya sudah seperti ini. NU dibuli, kiai-kiai NU dibuli. Dan hari ini kiai NU yang paling sering dibuli siapa? Gus Miftah. Tiap hari dibuli. Gimana? Video saya dengan Mas Deddy Corbuzier video lama. Apakah Allah itu perlu dibela? Saya bilang enggak. Karena saya baca kitab Jawahirul Kalamiyah, iman itu apa? Huwa anna taqida annallah ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatil nuqsani. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau memang Allah sempurna, kenapa saya harus membela Allah? Justru saya yang harus dibela oleh Allah. Lah itu marah. Katanya Miftah enggak paham agama. Memang saya goblok, tetapi kecintaan negara kepada negara tidak perlu diragukan lagi karena saya cinta Indonesia. Selamat ke wargamu dari paham-paham seperti itu. Sekarang muncul lagi istilah, dah bukan khilafah tapi NKRI bersyariah. Apa Indonesia ini kurang syariah? Lalu merdeka saja kita sudah nyanyi kok. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Karena aku sapa Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Apa yang ada kurang syariah? Merdeka saja syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Pembukaan apa isinya? Atas berkat rahmat Allah yang maha. Kurang islami apa? Pengajian sak gon-gon oleh diizinkan, sak lekar-lekare oleh, bahkan radio Joko Snack oleh. Ya maklum magarane cekak. Ada di mana-mana diizinkan macam-macam ya. Enggak ada yang larang. Ini kurang islami apa? Tadi malam saya pengajian di Panloman, teman-teman Hindu. Panloman. Apa? Pak. Aku tadi ngomong apa? Yo men cangkem-cangkem berdiri ngapa? Rauhnya cerewet ngukukun matangnya tuh saya sama tak dumbatnya tipes. Ini sama dia awas mulai santet nih. Tadi malam saya ngaji di Patoman peresmian Masjid At-Taqwa. Siapa teman-teman yang ikut mengamankan? Teman-teman pecalang dari Hindu. Karena di kampung itu 35% orang Hindu. Melu pengajian ngaman kok. Apakah ini bukan Indonesia yang indah dengan Pancasilanya? Betul? Wis koyo indah kaya ngono jare mau obrak-abrik ngopo to, Dul? Dul. Kuwi wis ora melu berjuang, ora melu perang, ora melu rakat, cangkeme cerewet. Wong e yo ono iki. Ya melu guyu tenan. Biasanya jilbabnya pink biasa. Oh jilbabnya abang insya Allah. Luwe nemen. Kurang apa? Ini sudah cocok dengan bangsa kita ini. Kalau kita mencintai Indonesia yang ditinggalkan oleh para pahlawan, Kanjeng Nabi yang mencintai Madinah, mencintai Mekah, mencintai Arab. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina Mekah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah lahir di Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia. Kan begitu. Kenapa Pak Camat pakai udeng Banyuwangi? Karena kita menghargai budaya. Kenapa saya pakai Blangkon Jogja? Karena saya menghargai budaya. Betul enggak? Pak Lurah pakai kopiah. Yang dipakai kopiah Pak Lurah ini peci nasional, songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Nasional. Berarti orang Hindu boleh enggak pakai songkok? Boleh. Orang Kristen boleh enggak pakai songkok? Boleh. Kenapa saya enggak pakai jubah? Memang jubah itu sunnah selain kebudayaan orang Arab. Tetapi ya mohon maaf, apa wong seragi kudu nganggo jubah? Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah? Narik rem yo iso salah. Becake rene ning isor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Kok sing ditarik keliru kok. Polisi kok nganggo jubah. Kamu kok malingnya nganggo katok, ngejar yo keselimpet bongkong. Malingnya ucul. Saya tidak membenci jubah, wong aku ki yo jubahan. Tetapi jangan pernah menyepelekan budaya Indonesia. Budayane nganggo sarung. Lah wong saiki pekerjaane golek degan menek wit klopo nganggo jubah. Yo bluluwe nambah loro. Apa pemenang sing menek pai di bluluwe ireng. Katanya Gus Miftah menghina cadar. Cadar itu memang perlu diperdebatkan, tapi saya tidak pernah menghina cadar. Coba teman-teman Ansor lihat di YouTube, Miftah menghina cadar katanya. Ada pertanyaan, kenapa istrinya Gus Miftah nggak pakai cadar? Tak jawab, yoman emang bojo-bojoku dewe kok. Karena secara fikih wajah itu bukan aurat, maka istri saya nggak pakai cadar. Kowe nganggo cadar yo karepmu wong rai-raimu dhewe kok. Kok ngatur-ngatur bojoku. Ana ing kamar tak buka tak bendang tak jengkingke nyapa mau bojoku. Yo mboten Pak Jamal. Anda pakai cadar monggo, tapi ora usah ngatur-ngatur bojoku kon nganggo cadar. Wong rai-raine dhewe. Los ra rewel pokoke. Saya enggak benci cadar, wallah. Ngapain saya benci wong cangkem-cangkeme dhewe kok. Tapi perlu dipahami, ketika NU punya konsep Islam Nusantara, kowe ora usah nyangkem. Ini cara keberagamaan orang NU. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Pripun Pak Lurah? Ngeduk kali kok nganggo jubah? Ya waku tenang little body sini tiga telah kelebon mati gue jubah monggo lawang sobonin kaya ini Mekah gue jubah terus ya lumrah orang-orang lendut orang-orang macam-macam ini kini gawain ini maco ini sawah ceprat ceprot ceprat ceprot kan gue jubah. Pak Camat, ruwak lo. Kata ngatu saya gula. Hancur Pak Camat. Nanti teman dulu Pak Camat beli kumis dengan kepung batin. Soalnya kok no hadis saya. Alhom satu minang fitroh. Senajan lagi mung sunah. Jadi orang kudu Pak Camat ngentek kumis dia orang. Tapi kalau mau kondok, fitroh kalau limo sici hitan. Loro ngetok kuku, telu mencukur kumis, papat mencabut bulu ketiak. Jadi bapak-bapak, lah Pak Camat, Pak Lurah turu, cabutin kayak lain. Sumah Rasul. Tak niati nyenengi bojo ya rapopo deh bulu saya. Sing nomor lima Pak Camat, sing sunah, mencukur bulu kemaluan. Itu sunah dicoba. Tapi ingat, Pak Camat, dicukur dhewe. Aja digowo ning salon. Kok malah camate mara ning salon. Pak Camat, badhe napa? Cukur. Cukur napa? Malah krimbat barang. Ada kan Pak Kiai sunah. Insya Allah. Maka kalau pola-pola seperti ini kita pahami, insya Allah desa Seragi dijauhkan dari paham-paham radikal. Amin. Dijauhkan dari paham-paham Wahabi. Amin. Misli, awai dewi selalu dinyek banser, terutama pembubar pengajian. Walaupun saya enggak ikhlas, saya enggak terima, enggak ada banser membubarkan pengajian. Betul? Enggak ada. Kalau toh kemudian ada satu kasus dimana di luar kota, itu hanya kasuistik, tidak menggambarkan banser secara keseluruhan. Sumbangse banser untuk NKRI sudah terlalu banyak. Sekarang kenapa diadu-adu, kenapa banser enggak berangkat ke Papua? Lah banser iki ora TNI, ora Polri, ora nampa gaji. Kalau toh memang kemudian ada payung hukumnya, tak takon. Umpama negara mengizinkan banser berangkat ke Papua, wani apa ora? Wani. Tapi kenapa kita tidak berangkat? Karena tidak ada payung hukumnya. Mau dipahami. Sekarang banser jadi sasaran tembak. Ya Allah. Banser iki mesake, Bu. Mangkat pengajian dhisik mulih keri, panitiane ra pengerten. Cah rolas rokoke sebungkus sakler-sakler. Kira kula yakin banjir iki mesti mlebu surga. Kok ana banjir mlebu surga iki ana sebabe. Pas kiai ning ngaji ning mburi panggung nguyuh ora cewek. Maka kita minta sama Allah, mumpung ini bulan Muharram, mudah-mudahan Allah menguatkan bangsa Indonesia, dijauhkan dari paham-paham radikal, menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga menjadi bangsa yang damai, bangsa yang rukun, bangsa yang akur, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kula ijazai hasbi robbi mangwaca ping telu bar salat. Hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Diwaca ping telu lajeng ditutup nganggo Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Insyaallah dijauhkan dari semua mara bahaya dan musibah, dan Allah akan mengabulkan semua hajat dan permintaan kita. Ibu-ibu ditarik di kolektor montore kon bayar. Bayar. Wacana hasbi robbi. Bayar. Hasbi robbi jalallah. Bayar. Maafi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti di kolektore minggat. Nah, semuanya jumeneng berdiri, kita membaca hasbi robbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi ma fi qalbi kebangsaanku, bangsa dan tanah.